Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hawla hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khairul rahim wa rahimakumullah. Kita mengisi waktu yang ada alhamdulillah ada sedikit catatan ketika kemarin belajar dengan guru kita semua, syekh kita semua, Syekh Khalid Al-Zafiri hafizallahu taala. Beliau di Dora Satidah mengajar kita bertaubah dari Mukhtasar Sahih Muslim untuk mengisi waktu yang ada. Insyaallah kita baca beberapa poin dari catatan anak pribadi yang belum menerapikan. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita ambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu sering membaca dalam khusus Al-Qur'an dan Sunnah perintah Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah tabatan nasuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Kan ihwan fillah rahiman rahimakumullah, kita sebagai manusia ya penuh dengan kesalahan, kekurangan, entah itu dengan irtikab al-maharim, melanggar yang haram-haram kita lakukan, atau tarkul wajibat, ya meninggalkan yang wajib-wajib. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wal-nahar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambaku, kalian adalah hamba yang senantiasa berbuat salah di pagi hari, di siang hari, dan malam hari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengampuni dosa semuanya. Dalam satu hadis yang dikuatkan sebagian para ulama kita, Rasulullah SAW berkata, kullu bani Adam khata. Dan isi mubalaghah, semua bani Adam itu sering berbuat salah. Wa akhirul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik hamba yang sering berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah. At-tawwabun juga isi mubalaghah, yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering salah, dan sebaik-baik orang sering salah adalah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawwabun, kalau ta'ib itu orang bertaubat, kalau tawab yang sering bertaubat, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa billah rahiman rahimakumullah. Di awal majlis yang saya ingat, Syekh Hafizahullah Ta'ala menukil ucapan Ibnu Qayyim yang saya sarikan di sini kesimpulannya, bahwasanya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu dihalangi syaitan. Iya. Dan awaiq penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama al-kufru wa syirik, kekufuran dan kesyirikan. Maka kata Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala, tariqun najah, jalan keselamatan untuk kita bisa selamat dengan ikhlasuddin wal amal bitauhid. Untuk selamat dari penghalang pertama dengan kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, ikhlas dalam beragama dan beramal dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara awal yang kedua adalah al-bid'ah. Al-bid'ah di antara penghalang, di antara jerat-jerat syaitan. Dalam kitab yang lain Ibnu Qayyim menyatakan ini termasuk makaidu syaitan, tibulah syaitan untuk menjerat Bani Adam. Iya, kebid'ahan yang kata beliau hafizahullah, tariqun najah, jalan kita untuk selamat darinya adalah dengan tajrid al-mutabah, memurnikan mutabah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara awaik yang ada yang menghalangi perjalanan kita kepada Allah adalah al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, kabiruha wa saghiruha, apa itu dosa besar atau dosa kecil. Nah, ini ikhwan fil rahimin rahimakumullah, tariqun najah, untuk kita bisa selamat dari penghalang ini adalah dengan at-taubah wa istighfar. Untuk senantiasa kita banyak-banyak bertaubat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terjatuh ke dalam dosa besar, kadang tergelincir ke dalam dosa-dosa kecil. Iya, kita harus menyelamatkan diri kita dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? At-taubah dari kata tawaba. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ta waw dengan ba tawaba, asal kata taubat. Ini kalimat tadulu ala rujuk, yang menunjukkan kembali. Ini taubat asalkan sih menunjukkan kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa artinya kembali. Adapun dalam istilah syariat kata beliau hafizahullah taala adalah tarkud dzambi. Taubat dalam istilah syariat adalah tarku adzambi, yani meninggalkan dosa. Makhafatallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhafa di sini maful li ajli. Makhafatallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasisy'ar kubhihi, diiringi disertai dengan iya menumbuhkan di dalam diri kita perasaan jeleknya perbuatan dosa yang tadi kita tinggalkan. Meninggalkan dosa tadi semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan menganggap jelek perbuatan dosa tersebut. Kemudian wa an-nadam 'ala al-ma'siyah, disertai dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Wal 'azm wal 'azmu 'ala la ya'ud, 'ala la ya'ud, dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Wal azmu ala ala alla ya'uda ilaiha. Qala wa tudriku ma amkanahu min a'mal salihah, dan berupaya sebisa mungkin ia menyempurnakan ia apa yang disebut tadi dengan amal-amal saleh yang bisa dilakukan. Tarku dzam, meninggalkan dosa. Misalnya meninggalkan dia, dosa yang dia lakukan adalah berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Tarku dzam, dia tinggalkan perbuatan zina yang dilakukannya. Dia tinggalkan perbuatan mencuri yang dilakukannya. Makhafatullah, semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastisyar kubhi, disertai dengan menumbuhkan pada diri kita kebencian, rasa benci, rasa menunjukkan jeleknya, perasaan jeleknya perbuatan zina tadi. Ternyata zina perbuatan yang jijik. Fahisyah, pencurian, mencuri itu perbuatan rendahan yang sangat hina. Ini syarat istisyar kubih. Kemudian al-maksiyah, kemudian menyesali apa yang telah dia lakukan tadi. Iya, masa lalunya yang penuh dengan masa kelam tadi berzina, dia sesali. Kemudian wal azmu ala alayyuda ilaiha, dan dia bertekad kuat bulat untuk tidak mengulanginya. Tidak terbentuk dari bertaubat. Dan ini adalah gurur. Ini adalah tipu daya syaitan. Yang pertama adalah karena al-i'timad ala si'ati rahmatillah. Syaitan mengelabui dia sehingga dia pun magrur, tertipu dengannya. Dibisik-bisik oleh syaitan tentang luasnya rahmat Allah. Sudah melakukan ini, melakukan itu, langgar ini, langgar itu, toh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha luas rahmatnya. Kan yang penting bukan berbuat syirik. Kalau dosa selain syirik itu akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus dibisik-bisik oleh syaitan. Dia tidak sadar bahwasanya satu perbuatan dosa itu akan menyeret kepada perbuatan dosa berikutnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia sudah mulai menyimpang, maka Allah simpangkan dia dengan sebab penyimpangan yang telah dilakukannya. Ya kumbal kadhib, hati-hatikan dari perbuatan dosa. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena satu perbuatan dosa yang dilakukan akan menyeret kepada perbuatan fajir. Satu dosa nyeret ke dosa berikutnya, nyeret ke dosa berikutnya. Awal dosa kecil lahir ke dosa besar, lahir ke bidah, dan kemudian terjatuh ke dalam kekufuran. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah karena at-taswif dari saufa. Taswif, saufa, nanti-nanti, nantilah. Karena masih muda ini. Nanti kalau sudah tua, sudah pensiun baru taubat. Nah, sekarang kan masih muda. Nanti kalau sudah agak taswif. Dia tidak sadar betapa banyak orang meninggal dunia dengan sebab dalam keadaan masih muda. Dia tidak tahu kapan umurnya berakhir. Betapa banyak orang belum sempat bertaubat dalam keadaan banyak dosa. Ini yang kedua, sehingga kita harus menjauhkan diri darinya. Yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah karena istisghar dzunub. Karena menganggap remeh dosa. Ngentengkan dosa. Meremehkan dosa. Dan ini sifat munafik. Ini sifat seorang fajir. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an al-mu'min itu yara dzunubahu ka'annahu tahtal jabal yakhaf an yaq'alai. Seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti seakan-akan diri di bawah gunung, khawatir gunung ini runtuh mengenai dia. Itu mukmin. Adapun seorang fajir apalagi munafik yara dzunubahu kanahu dzubab yamuru ala anfi atau anfi fayaqulu hakadha. Iya, adapun seorang fajir itu ketika melakukan dosa dianggap dosa seperti lalat yang lewat di hidungnya. Ya sudah begini kan, dia bisa pergi. Meremehkan dosa. Itu sifat orang fajir. Iya, sifat orang munafik. Disebutkan oleh para ulama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebab diantara sebab menjadi besarnya satu perbuatan dosa. Kata para ulama kita, perbuatan dosa yang dilakukan seseorang itu bisa besar dengan beberapa sebab. Ya, diantaranya kalau dia seorang yang matbu, dia seorang yang diikuti banyak orang, banyak pihak, sehingga perbuatan dosa yang dilakukan itu nanti akan diikuti orang-orang yang berkudwah, berusuah kepadanya. Dan diantara sebab dosa menjadi besar kata para ulama kita adalah ini, ketika yastasghiruh, ya, menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Nah, yang terakhir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang sering dibahas oleh para ulama kita, disampaikan juga oleh beliau, alhamdulillah kita dapat faedah ketika beliau bahas ini, terkait dengan syarat-syarat taubat. Saya kira ini sering dibahas, tapi ada tambahan yang mungkin bermanfaat insyaallah. Syarat yang pertama yang kita tahu insyaallah adalah al-ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Taubatnya itu kepada Allah, hanya karena Allah. Iya, bukan karena ingin dapat kedudukan dari si manusia, bukan karena riya kepada manusia, semata-mata tubu ilallah. Ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Ini semua menunjukkan wajibnya ikhlas dalam bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tadi an-nadam ala masabak, menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Iya. Dinukil beliau hafizahullah satu pembahasan dari kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala at-taubah wa istighfar. Ini penting kita ingat. Yang intinya an-nadam, menyesali dosa ketika bertaubat itu mencakup tiga hal. Tadi dia berzina, dia mencuri, dia meninggalkan sholat, dia bertaubat. Iya, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua harus menyesalinya. Menyesali dosa ini ikhwan fillah rahiman rahim mencakup tiga hal. Yang pertama adalah i'tiqadu qubhi ma fa'alah. Dia meyakini jeleknya, busuknya, buruknya apa yang telah dilakukan dia. Bertaubat kepada semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Iya, dan meyakini iya busuknya, jeleknya, mencuri jeleknya, berzina jeleknya, berjudi jeleknya dan seterusnya. I'tiqad qubhi. Yang kedua di antara makna yang terkandung dalam nadam adalah bughdhuhu wa karahatuhu. Kemudian dia membencinya. Iya. Membenci perbuatan-perbuatan dosa yang dulu dia bergelimang dengannya, terjatuh padanya, membencinya. Iya. Dan kemudian Yang ketiga adalah alamun yulhiku alaih, merasa sedih, merasa pedih, menyesal. Kenapa dulu iya terjatuh ke dalam naudzubillah zina, kok bisa terjatuh ke dalam mencuri, iya berjudi. Ada alam kepedihan dalam hati, iya karena pernah terjatuh ke dalam hal tersebut. Itu nadam. An-nadam tiga hal. Terpencet tiga hal. Meyakini jeleknya, membencinya, kemudian ada perasaan sedih, pedih, pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah tadi berazam untuk tidak mengulanginya. Yang keempat adalah ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini penting tentunya, berhenti. Tadi sebetulnya belum ini, berhenti ya, segera berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Adiklah. Kemudian yang terpenting juga adalah waktunya, di waktu yang masih memungkinkan taubat. Dan yang terakhir sebagai penutup, apabila itu terkait dengan hak-hak Bani Adam, maka segera iya dikembalikan kedzaliman-kedzaliman yang pernah ada. Kalau terkait harta, dikembalikan. Yang dulunya perbuatan dosa dia mengingkari harta orang kepada dirinya. Orang pernah nitip uang kepada dia, iya, kemudian ketika ditagih, diingkari. Kamu gak pernah nitip. Pernah hutang kepada seseorang, ketika ditagih, diingkari. Sekarang bertaubat kepada Allah. Astagfirullah, dulu sepulan nitip uang 1 juta, nagih saya ingkari. Taubat dan kembalikan segera. Tidak halakan. Dulu pernah utang kepada sepulan ketika tagih, malah marah. Hutang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, jangankan ingkari. Kalau seorang sudah jatuh tempo hutang dan punya kemampuan bayar, nunda itu sudah dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madzul ghani dzulmun." Iya, seorang yang ghani yang punya kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo hutangnya kemudian nunda-nunda, itu sudah zalim. Iya. Wa dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Apalagi membangkang, mengingkari. Iya, enggak, saya pernah utang kepada kamu. Iya. Taubat dan segera kembalikan. Nah, pernah menggibahinya, pernah mengumpatnya, segera. Kalau memang sudah sampai kepada dia gibahan kita, sampai datang minta dihalalkan. Iya, saya pernah terjatuh dosa menggibahi Anda dan katanya sudah sampai kepada Anda. Kalau sudah sampai, iya, saya bertaubat kepada Allah dan minta maaf, minta dihalalkan. Tapi kalau belum sampai kepada dia, baru malam hari gibah, iya, tengah malam merenung, naudzubillah, astagfirullah, tadi gibah. Segera hubungi teman-teman yang tadi bertiga itu, yang tadi ngobrol. Eh, kita tadi dosa. Iya, segera bertobat kepada Allah. Jangan buka kemana-mana. Iya, kalau belum sampai kepada dia, kata para ulama kita, sebagian ulama kita, jangan ngasih tahu. Sudah antara kamu dengan Allah, bertobat, sekarang, besok, muji-muji dia. Oh, masya Allah, pulang-pulang. Iya. Kalau dia belum dengar, jangan datang. Maaf ya Pak ya, kemarin lagi baik kamu. Malah yang tadi gak tahu apa-apa, malah marah. Kalau sudah sampai, datang. Minta maaf, halalkan. Iya, kalau belum sampai, segera bertobat kepada Allah. Dan balik, puji dia. Iya, kemarin kamu mengumpat yang menggibahinya, puji dia. Di hadapan yang lain. Wallahu'alam, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fiikum.